إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي بابا بابا إبو إبو صدر صدرك رحماني ورحمكم الله Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Langsung saja karena waktunya sangat terbatas, insyaallah seperti yang diumumkan, tema kajian kita atau tabligh akbar kita berkaitan dengan sebuah ilmu yang kata para ulama adalah ilmu yang termulia di atas muka bumi ini, yaitu ilmu tentang al-aqidah. Aqidah ini merupakan semulia-mulianya ilmu, sebagaimana kata al-imam Ibnu Abil Is al-Hanafi rahimallah dalam syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asrafal ulum, sesungguhnya ilmu tentang akidah itu adalah semulia-mulia al-ilmu. Kalau kita semangat belajar fikih, belajar hadis, belajar akhlak, maka lebih layak dan wajib untuk kita semangat antusias belajar tentang akidah, terutama akidah as-salafus saleh. Demikian pula, kenapa kok kita belajar akidah? Karena ini adalah pondasi agama kita. Rumah yang seindah apapun, semahal apapun, kalau pondasinya rapuh, tidak kuat, tidak benar, cepat atau lambat akan roboh rumah tersebut. Kenapa kita belajar akidah? Karena inilah jurang pemisah antara ahlul haqqi dengan ahlul batil, antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah, antara da'i yang hak dengan da'i yang sesat. Kemudian kenapa kita belajar al-aqidah? Karena ini sekali lagi merupakan ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Kalau masalah fikih terkadang ada, terkadang persamaan antara kita dengan ahlul bidah. Namun masalah akidah inilah ciri khas ahlus sunnah wal jamaah yang selalu semangat memprioritaskan belajar dan mengajar akidah. Kemudian di sini kita pilih akidah al-imam al-humaydi. Sekilas tentang imam al-humaydi, al-imam al-humaydi beliau meninggal dunia tahun 209 Hijriah. Kalau kita katakan beliau ini seangkatan dengan al-imam asy-Syafi'i rahimahullah yang meninggal kurang lebih tahun 206 Hijriah, dan beliau mendapatkan banyak sanjungan dari ulama-ulama terdahulu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan al-Humaydi indana imam. Imam al-Humaydi menurut kami, kata Imam Ahmad, beliau adalah imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ulama salaf yang lain yang bernama Ishaq bin Rahawai. Beliau mengatakan ala a'imma fi zamanina salasa. Imam-imam Ahlussunnah di zaman kita ada tiga, yaitu al-Imam Syafi'i, al-Imam Al-Humaidi, dan al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Musallam rahimahumullah taala. Ini sekilas tentang al-Imam Al-Humaidi yang beliau juga merupakan guru daripada al-Imam Al-Bukhari. Dari sini insyaallah tidak ada keraguan lagi tentang siapa al-Imam Humaidi dan kedudukan beliau dalam ilmu ini. Artinya sekali lagi sangat amat layak untuk kita mempelajari akidah beliau yang diberi nama dengan kitab Ushulussunnah. Kita pilih karena sangat singkat susunan kitab beliau. Cuma 10 poin isinya. Kurang lebih aja 10 poin isi daripada kitab Ushulussunnah. Insyaallah kita akan berusaha untuk membacanya dan sedikit untuk menjelaskan secara ringkas karena waktunya sangat terbatas. Itulah kitab Ushulussunnah. Langsung saja kita mulai membaca kitab Ushulussunnah. Dikatakan oleh Imam Al-Humaidi, As-Sunnah indana. As-Sunnah menurut kami. Di sini harus kita pahami kata-kata As-Sunnah dalam redaksi para ulama, kitab-kitab ulama itu ada empat maknanya. As-Sunnah itu bisa bermakna yang pertama metode kehidupan Rasul. Rasul mengatakan alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku, yaitu jalan hidupku. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Kata-kata sunnah di situ maknanya secara umum metode hidup Rasul yang tercantum dalam Al-Qur'an, dalam hadis, yang hukumnya bisa wajib, yang hukumnya bisa mustahab. Yang kedua, as-sunnah bisa berarti al-hadis. Seperti kata Rasul, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Quran, kitabullah, dan sunnahku. Sunnah di situ maksudnya adalah hadisku. Yang ketiga, as-sunnah bisa berarti al-mustahab, seperti ungkapan ulama fikih, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian yang keempat, as-sunnah bisa berarti al-aqidah. Dan inilah yang dimaksud oleh al-Imam Al-Humaidi dalam kitab beliau Ushulussunnah. Apa itu Ushulussunnah? Usul akidah, prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya banyak ulama-ulama terdahulu ketika mengarang kitab-kitab akidah diberi nama kitab As-Sunnah. Ada yang namanya Ushulussunnah, seperti karangan Imam Ahmad. Imam Ahmad punya karangan akidah namanya Ushulussunnah. Ada lagi Imam Barbahari punya kitab akidah diberi judul Syarhussunnah. Penamaan ini muncul sekitar abad ketiga Hijriah ketika munculnya kelompok-kelompok sesat yang mereka punya akidah sesat, mereka menyebarkan akidah sesat, maka berbondong-bondong ulama Ahlussunnah menulis kitab-kitab akidah yang mereka namakan dengan kitab As-Sunnah. Di antara tujuannya membantah, mengkantor akidah-akidah yang sesat. Jadi sekali lagi Imam Al-Humaidi mengatakan as-sunnah indana. As-sunnah menurut kami, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah akidah Ahlussunnah adalah yang pertama kata beliau, an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairi wa syarri, hulwi wa murrihi. Yaitu beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya seorang beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Ini merupakan salah satu rukun iman, yang tidak sah iman kita kalau tidak mengimani rukun yang satu ini. Makanya kita katakan tadi, kenapa kita belajar akidah? Karena ini pondasi agama kita. Gak ada manfaatnya puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, kalau kita tidak memiliki akidah yang benar. Di antaranya masalah takdir. Ada kisah dalam awal hadis Sahih Muslim. Kalau kita buka awal Sahih Muslim, hadisnya tentang hadis Jibril tentang apa itu Islam, iman dan al-ihsan. Sebelumnya ada kisah yaitu antara dua orang tabi'in yang bernama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dengan Yahya bin Ya'mar, yang keduanya dari negeri Basra, dari negeri Irak. Mereka datang ke kota Mekah untuk haji dan umrah sekaligus untuk meminta fatwa kepada seorang sahabat kalau mereka bertemu di kota Mekah tersebut. Dan Allah mentakdirkan mereka ketemu dengan Abdullah bin Umar. Mereka pun bertanya tentang sekelompok orang yang muncul di negeri Basra, di negeri Irak, di negeri yang kata Rasul sumber fitnah. Ya, kata Rasul sumber fitnah di akhir zaman itu dari negeri Irak. Ya, di antaranya berbagai macam kelompok-kelompok sesat itu dari negeri Irak. Mulai kelompok Syiah Rafidah, kelompok Khawarij, ada namanya kelompok Al-Jahmiyah, kelompok Al-Qadariyah, kelompok Mu'tazilah, sampai detik ini di antaranya kelompok teroris ISIS muncul dari negeri Irak. Itu sumber fitnah kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, min hunalikal etadharul fitan, dari negeri Irak lah muncul berbagai macam fitnah, di antaranya kelompok-kelompok sesat. Dulu di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu muncul kelompok namanya Al-Qadariyah. Di antara keyakinan mereka bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu, dan Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Makanya mereka dinamakan kelompok Al-Qadariyah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan kelompok tersebut punya akidah seperti itu, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih law anna li ahadihim misla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka yang menyimpang dalam masalah takdir itu punya satu gunung Uhud emas, kemudian mereka infakkan, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Makanya sekali lagi di sini pentingnya kita belajar akidah, terutama sekali lagi akidah salaf, akidah yang sahihah. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki akidah yang sahihah, alias punya akidah yang menyimpang, gak ada manfaatnya ibadah kita. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ciri khasnya terus mengajarkan dan terus belajar tentang al-akidah, tentunya tanpa mengesampingkan yang lain, cuma ada skala prioritas. Jangan terus belajar fikih namun lupa masalah akidah, gak ada manfaatnya ibadah kita kalau akidah kita rusak. Sekali lagi, bukan kita meremehkan masalah ilmu agama yang lain, cuma dalam Islam ada skala prioritas. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, kata para ulama, iman kepada takdir itu ada 4 kandungannya. Orang itu imannya benar dalam masalah takdir kalau dia mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani tentang ilmunya Allah, bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Alima makana wa ma yakunu wa ma lam yakun kaifa kana law ya law kana. Kata para ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang belum terjadi atau yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. La takfa li khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ini berlainan dengan akidah kelompok Qadariyah tadi, atau berlainan dengan kelompok Asy'ari Rafidah. Dulu pernah kita sampaikan kalau enggak salah di sini, tentang akidah kelompok Syiah Rafidah yang judulnya Aqidatul Bada. Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini akidah kufur. Bahkan tadi Abdullah bin Umar mengatakan enggak ada manfaatnya mereka sedekah sampai beriman kepada takdir, di antaranya mengimani tentang ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu, yang tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Allah mengatakan, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamu illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabis illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, orang itu bisa murtad kalau meyakini ada seseorang yang bisa tahu yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia biasa, nabi kita Sayyidu Waladi Adam, nabi kita Muhammad SAW, manusia terbaik, tidak tahu yang gaib. Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu gaib, tidak ada yang tahu ilmu yang gaib kecuali Allah. Kemudian dialah Allah yang mengetahui apa yang di daratan, apa yang di lautan secara terperinci. Dan tidaklah daun berguguran kecuali Allah mengetahui. Dan tidaklah yang basah maupun yang kering, dari biji-bijian di bawah tanah, kecuali semua ditulis dalam catatan lahul mahfud. Ini yang harus kita imani. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, iman kepada takdir, diantaranya mengimani tentang catatan takdir. Artinya semua segala sesuatu yang terjadi sudah dicatat, ditulis di dalam lahul mahfud. Sebagaimana sabda Rasul, innallaha kataba maqadiral khalaik qabla an yakhluqa samawati wal ardha bi 50 alf sana. Allah mentakdirkan, mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis semua yang terjadi di atas muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, mengimani tentang masyiatullah, kehendak Allah. Kata para ulama, masyaallah kana wa ma lam yasyalak lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Cuma bedakan antara kehendak dengan keridhaan Allah. Tidak semua yang Allah kehendaki terjadi pasti Allah ridhai, tidak mesti. Allah menghendaki terciptanya iblis, Allah menghendaki terciptanya orang kafir, orang-orang yang sesat, orang yang maksiat, Allah berkehendak, namun Allah tidak ridha. Kenapa? Karena di situ ada hikmah di baliknya, Allah menghendaki terjadinya hal-hal tersebut. Jadi jangan senantiasa diimajinkan, senantiasa disalahpahami kalau Allah berkehendak berarti Allah ridha. Tidak. Allah menciptakan pelaku maksiat, orang kafir, ahlil bid'ah dan sebagainya. Allah menghendaki terciptanya mereka karena Allah punya hikmah di balik itu semuanya, yang terkadang kita masih belum bisa menalarnya. Cuma yakini pasti dalam takdir Allah ada hikmahnya. Allah tidak suka dengan mereka, namun karena Allah tahu hikmah dari penciptaan mereka, Allah ciptakan mereka. Allah fa'alul lima yurid, Allah berbuat sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun mereka manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wajib mengimani tentang penciptaan Allah. Bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Maka wajib kita mengimani empat hal ini. Mengimani ilmunya Allah, catatan takdir Allah, kehendak Allah, dan penciptaan Allah Subhanahu atau penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ya'lam anna ma asaba lam yakul yukhthi' wa ma akhta' lam yakul yusiba. Dan orang itu tidak beriman kepada takdir sampai dia mengimani apa yang Allah telah catat bagi dirinya dari kebaikan atau atas dirinya dari kejelekan, tidak akan mungkin meleset darinya. Ini harus kita imani. bahwasanya apa yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz itu sudah Allah, ya apa yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz untuk kita atau atas kita enggak mungkin meleset ya dari diri kita. Makanya kata para ulama, orang mukmin kalau mengimani seperti ini hatinya tenang, ya. Dia hanya bergantung kepada Allah. Yang penting tugasnya berusaha menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah, terjadilah apa yang akan terjadi. Rasul mengatakan, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Itu saja tugas orang mukmin, ya. Kemudian setelah itu apa? Tawakal kepada Allah. Karena apa? Semua telah Allah tulis, semua telah Allah takdirkan. Kita ya berusaha lari dari kematian misalnya. Kalau sudah datang kematian, enggak akan mungkin bisa apa? Meleset. Demikian pula musibah. Maka hati orang mukmin tenang. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Tidak ada yang dia harapkan kecuali kepada Allah. Dia betul-betul menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangan Allah lah segala takdir manusia. Makanya Rasul pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. "Wa idza sa'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. "Wa'lam annal ummata law istamat 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka." Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia mau memberikan kebaikan kepadamu, tidak akan mungkin mereka bisa memberikanmu kebaikan kecuali apa Allah takdirkan untukmu. Demikian sebaliknya, walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu alaik. Seandainya seluruh umat manusia berkumpul bersengkongkol untuk mencelakai dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakai dirimu kecuali yang Allah takdirkan atasmu. Maka mengapa kita takut kepada manusia? Maka mengapa kita berharap kepada manusia? Sedangkan semua takdir ada di tangan Allah. Makanya hati orang mukmin tenang kalau dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kata Imam Al-Humaydi, "Wa inna dzalika kullahu qada'un minallahi azza wa jalla." Semuanya itu dengan takdir Allah, yang jelek maupun yang baik, musibah ataupun nikmat, semuanya Allah yang telah mentakdirkannya. Maka ini yang harus betul-betul diyakini oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Humaydi berkata, "Wa annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus." Bahwasanya iman adalah ucapan dan amal perbuatan. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ini sekali lagi merupakan prinsip-prinsip Ahlussunnah. Kalau orang itu menyimpang dari hal ini, dia bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok sesat. Di antara kelompok sesat dalam masalah ini adalah kelompok Al-Murji'ah dan kelompok Al-Khawarij. Kelompok Khawarij itu kalau kita katakan nenek moyangnya kelompok teroris, yang semakin merajalela di mana-mana. Kelompok Khawarij, mereka punya keyakinan iman itu enggak bercabang, alias enggak bertambah, enggak bisa berkurang. Kalau satu hilang, hilang semuanya. Makanya kebiasaan mereka, kelompok teroris, suka mengkafirkan orang muslim berbuat dosa besar, langsung dikatakan murtad kafir. Kalau sudah kafir, halal darahnya boleh dibom. Itu dari mana kok? Sampai di situ kesalahan mereka, ini sumbernya. Tidak memahami akidah Ahlussunnah tentang apa itu al-iman. Ahlussunnah mengatakan iman itu bercabang. Sebagaimana kata Rasul, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, wal haya' syu'batun minal iman, rasa malu bagian daripada al-iman. Seperti pohon misalnya, kalau rantingnya jatuh, enggak mesti pohonnya apa? Roboh. Namun kalau menurut kelompok teroris salah sedikit saja, langsung dikatakan apa? Kafir murtad, dan seterusnya. Pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka kafir murtad, halal darahnya diberontak, dikudeta. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi adalah kelompok-kelompok sesat yang mereka tidak memahami apa makna definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Gak mesti kalau berkurang dikatakan kafir. Misalnya dia nanti akan disampaikan di akhir bab, misalnya orang yang tidak melakukan salat misalnya. Ya betul dia berbuat dosa besar. Namun kata Imam Asy-Syafi'i, orang itu tidak kafir, ya. Sekali lagi, ini adalah perbedaan antara Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok sesat. Namun kelompok Murji'ah, mereka mengatakan iman itu enggak bercabang, iman itu enggak bisa berubah, enggak bisa berkurang. Selama orang muslim itu mengucapkan dua kalimat syahadat, imannya sempurna. Bahkan mereka mengatakan imannya orang fasik itu seperti imannya Jibril, seperti imannya Abu Bakar Siddiq. Ini dua kelompok yang sesat, kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah. Ahlussunnah pertengahan mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Orang itu ketika berbuat maksiat bisa berkurang imannya, namun enggak sampai keluar sebagaimana kelompok Khawarij. Namun kalau dia berbuat maksiat, imannya tentu berkurang, bukan seperti kelompok Murji'ah yang mengatakan iman itu terus sempurna. Ini sekali lagi ya menyalahi akidah ulama salaf. Kita wajib mengimani iman itu harus dengan ucapan, dengan amal perbuatan. Tidak cukup kata beliau, walayan fak kaulut illa bi amal. Tidak bermanfaat ucapan tanpa amal. Ya, iman harus dengan ucapan, keyakinan dan amal perbuatan. Wala amalan wa kaulun illa bi niyah. Ucapan amalan tidak bermanfaat tanpa niat, yaitu niat yang ikhlas. Wala qaulan wa amalan wa biniyatin illa bisunnah. Ucapan, amal, perbuatan, keyakinan tidak bermanfaat kecuali dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ini juga akidah Ahlussunnah. Kita tidak boleh berkeyakinan, kita enggak boleh berucap, tidak boleh beramal dalam urusan agama kecuali mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Katsir, hadil ayat ini surat Al-Ahzab ayat 21, aslun fit ta'assi bi Rasul sallam fi af'ali wa aqwali wa ahwalihim. Ayat ini merupakan landasan bagi kita untuk mengikuti, meneladani Rasul dalam ucapan, perbuatan dan dalam berbagai keadaan beliau. Poin yang ketiga, wa tarahum ala ashabi Muhammadin kullihim. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa inna Allah azza wa jalla qal. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Yang mendahului kita dengan keimanan pertama kali di antara umat Islam, para sahabat Rasulullah SAW. Apalagi ayat sebelum ini, ayat yang ke-89 dari surat Al-Hasyr, berkaitan dengan sahabat Muhajirin, berkaitan dengan sahabat Al-Ansar. Maka tugas kita kaum muslimin yang datang setelah para sahabat, mendoakan para sahabat Rasulullah SAW. Makanya para ulama hadis ketika menulis nama mereka dalam kitab-kitab hadis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha, ini salah satu dasar atau prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam nu'mar illa bistighfarillahu. Kita tidak diperintah kecuali untuk memohonkan ampun bagi para sahabat Rasulullah SAW. Faman sabbahum aw tanaqasahum aw wahidan minhum falaysa ala sunnah. Barang siapa yang mencela para sahabat, yang melecehkan para sahabat, merendahkan para sahabat atau seorang dari mereka, maka dia bukan termasuk ahli sunnah, bukan termasuk di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini yang kita sampaikan tadi. Kenapa kita belajar akidah? Karena inilah jurang pemisah antara Ahlussunnah dengan Al-Bidah, antara Al-Haqi dengan Ahlil Batil, ya, antara da'i sesat dengan da'i yang hak, ya. Di antaranya, lihat sikapnya terhadap para sahabat. Kalau dia mencaci maki para sahabat, satu saja dari para sahabat dilecehkan, maka dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Dan yang mencela para sahabat bukan hanya Syiah Rafidhah, ya, bahkan yang mengaku ahli sunnah saja masih banyak yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Ya, ada yang mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan bukan sahabat Rasulullah. Ya, mereka bukan Syiah, namun mirip dengan Syiah dalam pencelaan kepada para sahabat. Ya, berapa saat yang lalu, ya, lagi viral, ya, mencela Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan Aisyah itu cewek gaul, ya, suka, ya, traveling dan sebagainya. Ini pelecehan kepada ummahatil mukminin, ya. Itu masih mengaku Ahlussunnah. Makanya dengan kita belajar akidah salaf, kita akan tahu al-haq dengan yang batil. Kalau kita mau ringkas dari kitab-kitab akidah salaf yang lain tentang masalah bagaimana sikap kita terhadap para sahabat, yang pertama wajib kita mencintai mereka. Rasul mengatakan la ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar, tanda kemunafikan kalau dia membenci, mencela para sahabat Rasul di antara kaum al-ansar. Yang pertama mencintai mereka, yang kedua memuji para sahabat, karena Allah dan Rasulnya memuji mereka dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabawwa'u bi ihsan, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasi, memuji mereka. Yang ketiga, sikap kita terhadap para sahabat mendoakan mereka radhiyallahu anhum rahimahumullah, ya. Dan yang keempat, tidak mencela para sahabat Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim fi ashabi Rasulullah SAW. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, menjaga hati, menjaga lisan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Rasul mengatakan la tasubu ashabi, jangan mencela para sahabatku. Rasul mengatakan juga man sabba ashabi fa'alai laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in, barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Maka sekali lagi, tugas kita tadi mencintai, memuji, mendoakan, tidak mencela mereka, dan yang kelima mengikuti ajaran para sahabat, mengikuti pemahaman para sahabat terhadap agama ini. Kemudian kata Imam Al-Humaydi, walaysa lahu fil fai' haqqun, orang yang mencela para sahabat kalau ada harta rampasan perang, mereka tidak layak mendapatkannya. Akhbarana bidzalik ghairu wahid an Malik bin Anas, hal itu difatwakan oleh Imam Malik bin Anas berdasarkan firman Allah, qasamallahu ta'ala al-fai' faqal lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diarihim tsumma qala wal ladziina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Dalam surat Al-Hasyr Allah membagi harta rampasan perang untuk siapa saja, di antaranya bagi mereka yang mau mendoakan para sahabat. Kata Imam Malik, berarti yang mencela para sahabat tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Faman lam yakul hada lahum falaysa mimman ja'ala lahul fai', yang tidak mau mendoakan para sahabat Rasul, maka dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Sudah Isa? Hah? Ya, adzan salat terus salat dulu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian ini ba'da salat insyaallah taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimallahu taala. Poin yang keempat, beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah, dan kalamullah adalah sifat Allah. Kemudian kata Imam Al-Humaydi, sami'tu Sufyana yaqul, aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an adalah firmannya Allah. Wa man qala makhluk fa huwa mubtadi', barang siapa mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia ahlul bid'ah. Lam nasma ahadan yaqulu hadza, aku tidak pernah mendengarkan seorang pun yang mengatakan hal tersebut. Di sini ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, yang harus kita imani Al-Quran adalah sekali lagi kalamullah, firmannya Allah, dan firmannya Allah adalah sifat Allah. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyikina tajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah, apabila ada seorang musyrik minta perlindungan kepadamu wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu firmannya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan Allah mengancam orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan makhluk, ucapan manusia, maka Allah akan menjerumuskannya ke dalam neraka Saqar, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mudathir, ketika orang musyrikin mengatakan in hadza illa qaulul bashar, maka Allah mengatakan sa'uslihi saqar. Orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan tidaklah Al-Qur'an kecuali ucapan manusia, maka Allah mengatakan aku akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka Saqar, ya. Kemudian ulama Ahlussunnah sepakat mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Ya. Inilah yang kita sampaikan tadi, akidah merupakan pondasi bagi setiap muslim dalam beragama. Kalau dia menyimpang dalam masalah prinsip seperti ini, na'udzubillah min dzalik, ya. Bisa keluar dari Islam, meskipun akidah Ahlussunnah tidak sebagaimana akidah kelompok Khawarij, kelompok teroris yang gegabah mengkafirkan individunya. Kalau ulama Ahlussunnah memiliki kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufur alaih, tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung divonis kafir. Ada perinciannya, ada syarat-syarat orang itu bisa dikeluarkan dari al-Islam. Meskipun secara umum boleh kita mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Secara umum, adapun individu-individu yang mengatakannya, stop dulu sampai ya ada perincian yang berikutnya. Makanya di zaman Imam Ahmad, Al-Khalifah Al-Ma'mun, dia punya keyakinan Al-Qur'an makhluk. Ya. Bahkan beliau Al-Khalifah Al-Ma'mun menjadikannya sebagai undang-undang negara. Harus semua orang mengatakan Al-Qur'an makhluk, yang tidak mengatakan demikian dipenjara, disiksa. Di antaranya Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad tetap ya menghormatinya, meskipun beliau kalau istilah sekarang dikriminalisasi. Imam Ahmad tetap mendoakan khalifah pada waktu itu dan tidak mengkafirkan khalifah meskipun ucapannya kufur. Karena Imam Ahmad tahu orang itu terkena syubhat, ada dai-dai sesat di sekelilingnya yang mempengaruhinya. Sampai tiga kekhalifahan pada waktu itu tetap dengan akidah yang kufur. Namun para imam, di antara Imam Ahmad, tidak mengkafirkan mereka dan tidak memberontak kepada mereka. Padahal banyak ulama yang dikriminalisasi. Sampai pada waktu itu sebagian orang datang kepada Imam Ahmad, tanya, minta fatwa, apa yang perlu kita lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim pada waktu itu, bahkan ucapannya tadi kufur. Apa kata Imam Ahmad? Alaikum bil ingkar fi kulubikum, wajib kalian mengingkari dengan hati kalian. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan memberontak kepada pemimpin meskipun dia zalim, meskipun dia mempunyai ucapan yang kufur. Wala tasyukku asal muslimin, jangan memecah barisan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum ma'a dima'ihim, jangan kalian menumpahkan darah kalian bersama darah kaum muslimin. Isbiru, bersabarlah. Itu sikap ulama ahli sunnah dalam menghadapi pemimpin yang dolim, yang juga mengkriminalisasi ulama, diantaranya Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Kemudian poin yang kelima, wasamitu Sufyan yakul, Imam Al-Humaydi mengatakan, aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, al-iman qaulun wa amalun wa yazid wa yanqus. Ini sama dengan poin yang kedua tadi tentang masalah definisi iman. Bahwasanya iman menurut Ahlussunnah harus terangkai dari ucapan dan amal perbuatan. Ucapan ini mencakup ucapan lisan dan ucapan hati. Amalan juga demikian, ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Namun intinya iman menurut Ahlussunnah harus terangkai dari tiga hal: keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Kemudian faqala lahu akhu Ibrahim bin Uyainah, ketika Sufyan bin Uyainah mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah bisa berkurang, saudaranya yang bernama Ibrahim bin Uyainah mengatakan, ya Aba Muhammad, la takul yangkus. Saudaranya membantah, wahai Abu Muhammad, wahai Sufyan bin Uyainah, jangan engkau mengatakan iman itu bisa berkurang. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, fa ghabiba qala uskut. Kata Sufyan bin Uyainah, uskut ya sabi, diam engkau wahai anak kecil. Inilah Ahlussunnah, ulama salaf dahulu sangat tegas, keras kalau dalam masalah akidah. Tidak ada kata basa-basi, karena ini masalah prinsip dasar, landasan, ini masalah al-akidah. Maka sampai saudaranya pun dimarahi kalau masalah apa? Akidah yang keliru. Kata Imam Al-Humaydi, faghadiba Sufyan bin Uyainah, ketika mendengarkan saudaranya mengatakan iman enggak bisa berkurang, maka dia mengatakan bahwasanya uskut ya sabi, diam engkau wahai anak kecil. Bal hatta la yabqa minhu syai', iman itu bisa berkurang, bahkan iman itu bisa tidak tersisa. Makanya sekali lagi, seorang muslim wajib terus belajar terutama tentang akidah. Karena kalau akidah yang rusak, bukan hanya bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Makanya ulama Ahlussunnah menulis tentang masalah misalnya pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah, yang semuanya berkaitan dengan masalah al-akidah. Sekali lagi, pentingnya kita belajar al-akidah. Poin yang keenam, wal ikraru birru'yati ba'dal maut. Kata Imam Al-Humaydi, wajib kita mengimani bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah di surga kelak setelah kematian mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Ini adalah akidah Ahlussunnah. Allah dilihat oleh orang beriman di surga. Kalau dibahas lagi, ini untuk membantah kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu seperti kelompok liberal sekarang ini yang menuhankan akalnya, mendahulukan akalnya daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah diotak-atik dengan akal-akal mereka. Agama ini diotak-atik dengan akal mereka. Itu kelompok Mu'tazilah atau kelompok liberal sekarang. Kelompok Mu'tazilah tidak meyakini Allah bisa dilihat di hari kiamat kelak. Ahlussunnah mengatakan orang beriman di surga akan melihat kepada wajah Allah. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri di hari kiamat di surga, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Allah juga berfirman dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan dan tambahannya. Rasul mentafsirkan sendiri, kebaikan di situ adalah surga Allah, tambahannya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah orang-orang yang beriman, Allah bisa dilihat oleh orang yang beriman di surga. Di sini ada kata-kata melihat Allah setelah kematian. Artinya, waktu orang itu masih hidup di dunia, mustahil bisa melihat Allah. Ya, jangankan orang biasa, Nabi Muhammad manusia terbaik, ya, Sayyidu waladi Adam, ketika Isra wal Mi'raj, Rasul pernah ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau wahai Nabi Muhammad melihat Rabbmu? Kata Rasul, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah, tidak mungkin di dunia ini ada orang melihat Allah. Kalau ada orang mengaku-ngaku melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, itu dusta, itu batil. Bahkan kata Imam Barbahari dalam Syarh Sunnah, beliau mengatakan, "Man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafar." Barang siapa yang mengaku-ngaku ada seseorang bisa melihat Allah di dunia, maka dia bisa kafir. Ya. Sekali lagi, jangankan manusia biasa, manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah di dunia. Demikian pula Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah di Bukit At-Tur, Nabi Musa mengatakan, "Rabbi arini andur ilaik." Wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihat kepadamu. Apa kata Allah? "Lantarani." Engkau di dunia ini tidak akan mungkin bisa melihatku. Makanya Rasul mengatakan, "Lantarau rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak mungkin bisa melihat Allah Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Ketika orang itu masih hidup, sekali lagi, mustahil bisa melihat Allah. Jangankan wali, nabi saya tidak bisa melihat Allah di dunia ini dalam keadaan terjaga. Poin yang ke-7, wa ma nataqa bihil qur'anu wal hadith mislu wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa mislu was samawati matwiyatun biyamini wa ma asbaha hadha fil qur'ani wal hadith la nazidu fihi wa la nufassiruhu wa naqifu ala ma waqafa alil qur'anu was sunnah. Apa yang disebut oleh Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah, seperti firman Allah, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, katakanlah, tangan mereka lah yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Demikian pula Allah mengatakan, wassamawatu matwiyatun biyamini, langit pada hari kiamat akan digulung dengan tangan kanan Allah. Dan apa yang serupa dengan ini tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis, kata beliau, tidak boleh kita menambah-nambahinya, tidak boleh kita mentakwil-takwilkannya. Cukup kita mengimani Allah punya sifat tangan, namun tangannya gak sama dengan makhluk, selesai masalah. Karena Allah mengatakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir. Allah punya nama, Allah punya sifat, wajib kita yakini, namun tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Contoh, kita punya kaki, meja ini punya kaki, apakah sama? Namanya sama, kaki. Ini antara makhluk enggak sama, Kita punya kopiah, namun enggak sama satu dengan yang lain. Ini antara makhluk enggak sama, apalagi antara khalik dengan makhluk. Tetapkan Allah punya sifat tangan, punya sifat wajah, wa ya baqa wa jurabbika dzul jalali wal ikram, namun sifat Allah enggak sama dengan sifat makhluk, Itu yang diyakini oleh salafun as-saleh. La nazidu fi, kita enggak boleh menambah-nambahinya. Wa la nufassiruhu, kita enggak boleh mentafsirkannya. Di sini ada kegagalan paham yang dialami oleh kelompok-kelompok sesat. Mereka mengatakan, wah kalau begitu enggak boleh kita mengatakan itu tangan Allah, enggak boleh kita mengatakan wajah Allah, kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini tidak benar sama sekali. Ini namanya kelompok tafwid, menyerahkan makna dari nama-nama dan sifat Allah kepada Allah. Ini adalah salah satu kesesatan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Makna wala nufasiru, kata ulama, yaitu kita tidak mentafsirkannya dengan tafsir yang batil. Seperti kelompok-kelompok sesat mengatakan yang dimaksud dengan waya beka wajuhu itu, wajah itu artinya zat. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuasaan. Ini namanya ta'wil. Nanti akan disampaikan juga firman Allah Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah itu istawa di atas arsy. Kelompok-kelompok sesat mengatakan istawa artinya istaula, menguasai. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini kelakuan mirip orang Yahudi. Kenapa demikian? Kata para ulama, orang Yahudi itu Allah perintahkan mengatakan wa kulu hittatun. Hitta, ya Allah ampunilah kami maknanya. Namun orang Yahudi enggak mau mengatakan hitta, ha, ta dan tak marbuta. Namun mereka tambahi hinta, ha, nun, ta dan tak marbuta. Ditambahi apa oleh mereka? Apa? Nun. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang Yahudi menambahi nun. Orang-orang sekarang yang menisbatkan kepada Islam, ketika Allah mengatakan Ar-Rahman alat asistawa, mereka mengatakan istaula. Ditambah apa? Lam. Orang Yahudi nambahin nun, mereka menambah apa? Lam. Ini kelakuannya al-Yahud dan yang mengikuti jejak mereka. Adapun al-Sunnah mengatakan Ar-Rahman alat asistawa. Ikut penafsirannya ulama salaf. Seperti seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid Abul Aliya, mereka mengatakan istawa artinya ala wartafa, Allah itu tinggi di atas arsy. Ini adalah akidah Ahlussunnah. Mereka mentafsirkan ayat-ayat hadis tentang sifat Allah sesuai dengan penafsiran salaf. Bukan malah cuek mengatakan kita serahkan semua maknanya kepada Allah. Tidak, ya. Kata Imam Malik, ketika ditanya bagaimana Allah istiwa, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa Ar-Rahman al-Asistawa itu sudah dipahami oleh para ulama salaf. Mereka mentafsirkannya, ya. Wal kaifu majhul. Namun yang mereka tidak ketahui bagaimananya sifat-sifat Allah itu. Itu yang diserahkan kepada Allah. Istiwa Allah artinya Allah tinggi di atas arsy. Namun bagaimananya Allah istiwa, wallahu a'lam. Jadi bedakan antara ahlus sunnah ulama salaf dengan ahlul bid'ah sekarang. Ahlul bid'ah sekarang mengatakan ketika ditanya apa makna tangan Allah, wallahu a'lam. Apa makna istiwa, wallahu a'lam. Ini orang yang jahil atau dia memang sesat. Menyelisih ulama salaf yang mereka mempelajari makna dari sifat-sifat Allah tersebut. Namun kelompok salaf, ulama salaf tidak tahu bagaimananya sifat Allah. Mereka paham makna waya beka, cuma bagaimana wajah Allah, wallahu a'lam. Jadi tentang maknanya mereka pahami, mereka pelajari, tentang bagaimana hakikatnya, ini yang wallahu a'lam. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa sifat Allah itu sudah diketahui, sudah dipahami. Adapun bagaimananya sifat Allah itu yang tidak diketahui. Wal imanu biwajibun, mengimani sifat-sifat Allah itu wajib. Sedangkan bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Wa naqif ala ma waqafa alil Quran wa sunnah. Kita ahlus sunnah sebagaimana kata Imam Ahmad, naduru ma'asunna aina madara. Kita berputar kemana as-sunnah atau Al-Quran itu berputar. Al-Quran menetapkan Allah punya wajah, punya tangan, Allah punya sifat rahmat, punya sifat murka, sifat ghadab, Allah punya sifat datang pada hari kiamat. Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kita orang muslim, muslimah, kewajiban kita sami'na wa shadaqna. Kita mendengarkan dan kita membenarkan, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ke-8 tadi yang kita singgung, watakul ar-Rahman alal arsy istawa. Wajib kita mengatakan Allah istawa alal arsy. Sudah kita sampaikan tadi, penafsiran yang benar dari ulama salaf, istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy, ya. Dan kata Imam Al-Humaydi, wa man za'ama ghairu hadza fahuwa mu'attilun jahmi. Barang siapa yang tidak mengatakan seperti ini, maka dia termasuk pengikut kelompok Jahmiyah. Sedikit tentang kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini muncul, ya, di zaman para ulama at-tabi'in, ya. Kelompok Jahmiyah itu silsilahnya, kalau kita mau pelajari lebih lanjut, ada tokohnya yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini, ya, murid Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham murid dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an murid dari Talut. Talut murid dari Labid bin Al-Aqsam al-Yahudi. Jadi silsilahnya kelompok Jahmiyah kepada apa? Orang Yahudi. Sama dengan Syiah Rafidah. Makanya Imam Bukhari, muridnya Imam Humaydi, beliau menyamakan antara Syiah Rafidah dengan kelompok Jahmiyah, dua-duanya kafir. Kata Imam Bukhari, la ubali sallaitu khalfal Yahudi awi Nasrani am sallaitu khalfal Jahmi awi Rafidi. Aku tidak membedakan apakah aku sholat di belakang Yahudi, Nasrani, kelompok Jahmiyah, kelompok Syiah Rafidah. Semuanya apa? Kafir, enggak sah sholat di belakang mereka. Ya. Kenapa demikian? Karena akidah-akidah kufur mereka banyak sekali. Di antara akidah kufur, kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka mengatakan akhirat tidak kekal. Surga dan neraka tidak apa? Tidak kekal. Ini akidah kelompok Jahmiyah yang masih eksis sampai sekarang ini. Kalau kita belajar kelompok-kelompok sesat yang dulu, itu jangan dikira ini sudah basi, sudah kadaluarsa. Tidak. Mungkin namanya tidak ada sekarang kelompok Jahmiyah. Namun pemikiran mereka, akidah sesat mereka masih bergentayangan di mana-mana. Di antaranya yang ketiga, kelompok sesat Jahmiyah mengatakan istawa artinya istaula. Itu kata para ulama, diantaranya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan, akidah Ash'ariyah mengatakan istawa artinya istaula. Allah menguasai arsy, bukan Allah tinggi di atas al-arsy. Dan itu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Mukhtasar Shawaitil Mursalah. Kemudian yang ketiga, diantara keyakinan kelompok, ya, Al-Jahmiyah mengatakan bahwasanya iman hanya sekedar mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah, maka dialah yang, ya, dikatakan beriman. Dan masih banyak lagi kesesatan-kesesatan kelompok Jahmiyah. Di antaranya mereka tidak meyakini Allah itu istiwa tinggi di atas al-arsy. Dan tokoh mereka yang kedua tadi, Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik dengan melewati tangan Gubernur Kufah yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dan ini kisahnya sahih, sebagaimana diucapkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah dan Muqayyim rahimallahu taala. Kisahnya ketika hari raya Idul Adha, Gubernur Kufah yang bernama Khalid bin Abdul Qasri khutbah, khutbah Id. Kemudian di akhir-akhir khutbah beliau mengatakan, ayuhan nasu taqabdahu taqabbalallahu duhayakum. Wahai manusia, sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Wa ana mudahin bil ja'an bin dirham. wahai manusia, sembelihlah hewan korban kalian, semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Dan aku sekarang akan menyembelih seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama annallaha lam yukallim Musa taklima, karena dia meyakini Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Walam yattakhid Ibrahim khalila, dan dia meyakini Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka Khalid bin Abdul Qasim pun turun dari mimbar, langsung disembelih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini adalah sesembelihan korban yang paling berharga, ya, daripada apa? Kambing, ya, dalam artian ini yang luar biasa. Memang inilah sekali lagi sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dai-dai penyesat seperti ini kalau dibiarkan akan merusak akidah umat, berbahaya, maka perlu diamputasi. Itu kalau akidah asalah, kalau mereka memang punya kekuasaan. Kemudian poin yang ke-9, wa alla naqula kama qalatil khawarij man asabaka biratan faqad kafar. Kita enggak boleh mengatakan sebagaimana kelompok khawarij, yaitu mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Ahlus sunnah itu pertengahan dalam masalah hal ini. Kalau memang itu ucapan, perbuatan, keyakinan yang kufur, maka dikatakan itu perbuatan, ucapan, keyakinan yang kufur. Seperti tadi, ya, menolak nama dan sifat Allah, ya, mengatakan Allah enggak berbicara dengan Nabi Musa, itu ucapan kufur. Namun orang-orang perorangnya tidak langsung dikafirkan. Beda dengan kelompok khawarij. Kelompok khawarij mengatakan pezina, pemabuk, pembunuh, pencuri, perampok, mereka katakan mereka semuanya kafir dan di akhirat kekal dalam api neraka. Demikian pula kelompok khawarij, kata para ulama ahli sunnah, sampai detik ini di antara ciri khas mereka suka mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Ya, mereka pakai dalil, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaka humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Mereka katakan pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir. MPR-nya, DPR-nya, menterinya, tentaranya, polisinya, mungkin sampai hansipnya, sekuritinya, semuanya mereka katakan kafir. Dan itu ada buku mereka, ya. Padahal kalau kita lihat tafsir Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah, beliau mengatakan kufrun la yanqulu anil millah, itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bukan seperti kelompok teroris yang menyamaratakan dan mengkafirkan secara mutlak. Itulah bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok teroris. Tidak mudah, tidak gegabah mengkafirkan orang Muslim meskipun dia jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Meskipun tidak boleh kita meremehkan dosa besar, namun bedakan antara mengkafirkan dengan tidak apa? Dengan meremehkan. Enggak mesti kalau kita enggak mengkafirkan berarti kita meremehkan. Contoh, pelaku dosa besar seperti perzinahan, perjudian, kita enggak mengkafirkan mereka, namun bukan berarti kita meremehkan dosa tersebut. Ya, ini sekali lagi bedakan. Namun kalau kelompok khawarij, kelompok teroris, mereka mengatakan kalau kita enggak mengkafirkan kita berarti meremehkan, kita murji'ah. Ini sekali lagi gagal paham. Kita yakini dosa besar wajib dijauhi, namun orang yang jatuh ke dalam dosa besar tidak boleh dikafirkan. Jangankan dosa besar, yang jelas-jelas itu perbuatan ucapan kufur saja enggak boleh kita langsung mengkafirkan personnya. Perlu dinasihati dulu, ditegakkan hujah terlebih dulu. Bahkan tadi Imam Ahmad rahimahullah menghadapi 3 khalifah yang memiliki undang-undang kufur, namun beliau tidak apa? Mengkafirkannya. Demikian pula Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berdebat dengan tokoh-tokohnya kelompok Jahmiyah, namun beliau mengatakan lau kultu ma kultum la kafartu, kalau aku mengucapkan ucapan kalian aku bisa kafir. Li'anna qalakum kufrun, karena ucapan kalian itu kufur. Walakinnakum indila takfurun, namun kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal, karena kalian masih jahil. Ini ulama al-sunnah wal jamaah. Mungkin secara umum ucapannya, perbuatannya dicap kufur, namun orang-orangnya yang ia masih statusnya muslim, tidak langsung boleh dikafirkan. Poin yang terakhir, wala nukafir bisyai'in minadzunub. Lanjutan poin yang ke-9, kami ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang muslim hanya karena perbuatan dosa, ya. Selain tadi yang berkaitan dengan akidah, itu pun ya hukum secara umum, person-personnya masih butuh perincian yang mendalam. Cuma sekali lagi, bedakan antara dosa besar yang tidak sampai mengkafirkan dengan dosa besar yang memang kufur, ya. Seperti tadi, ucapan Al-Qur'an makhluk itu kufur, ya. Mengatakan misalnya ada orang yang tahu hal yang gaib selain Allah, itu kufur, syirik besar ucapannya, keyakinannya, namun orangnya stop dulu, jangan dikafirkan, ya. Ada perincian panjang, ya, tidak bisa langsung dikafirkan. Seperti kisah Rasul dengan sebagian sahabat yang baru masuk Islam, lalu minta dibuatkan pohon keramat. Meminta dibuatkan pohon keramat itu syirik besar, namun Rasul gak mengkafirkan, kan Rasul tahu mereka baru masuk apa? Al-Islam, ya. Intinya kafir mengkafirkan person-person ini hati-hati, beda dengan mengkafirkan secara global, ya. Yang mengatakan demikian bisa kafir, orang perorangan yang mengatakan demikian jangan dikafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Ini panjang penjelasannya. Wala nukafir bisyai'in adz-dzunub innamal kufru fi tarkil khams. Sesungguhnya orang itu bisa dikafirkan di antaranya kalau dia meninggalkan 5 rukun Islam. Kalau ditinggalkan semuanya, orang itu jelas kafir karena Islam dibangun di atas 5 hal tersebut. Kemudian di sini ada ucapan panjang kita tinggalkan berkaitan dengan masalah meninggalkan 4 rukun. Kata para ulama, sepakat ijma yang meninggalkan rukun pertama kafir, jelas murtad. Yang enggak bersyahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah, murtad kafir. Adapun masalah meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji, ini ada khilaf antara para ulama. Di antaranya masalah sholat, kalau Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat meskipun dia meyakini akan kewajibannya, tetap dia kafir. Imam Syafi'i mengatakan orang itu enggak kafir, namun berhak untuk dihukum mati. Yang berhak menghukum adalah pemerintah kaum muslimin. Ini ada khilaf. Intinya, ya, yang pokok yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu yang boleh baru apa? Dikafirkan. Adapun yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, zakat, haji, tidak boleh apa? Dikafirkan. Menurut pendapat yang ar-rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini sekilas tentang pembahasan akidah Imam Al-Humaydi yang bernama Usulussunnah oleh Al-Imam Humaydi. Meskipun secara ringkas, intinya selayaknya terus kita mengkaji akidah dan terus akidah salaf agar kita bisa betul-betul benar agama kita, benar-benar kita bisa di atas ajaran as-sahih seperti yang Rasul dan para sahabat ajarkan. Bismillah. Ya, ada pertanyaan? Ya, mungkin sambil menyiapkan pertanyaan, ana yang mau tanya dulu, namun ada hadiahnya. Ya. Namun sebelumnya ini latihan untuk gentle. Yang mau menjawab angkat tangan dulu. Baru kita kasih soal. Ya. Nanti kalau kita kasih soal dulu nanti rebutan. Ya, angkat tangan dulu baru kita kasih soal. Insyaallah enggak sulit, insyaallah semuanya sudah ada di dalam keterangan tadi. Enggak ada? Nah. Ada? Insyaallah mudah. Iya. Sebutkan 3 pembahasan kitab tadi. Masalah apa saja poin-poinnya? Enggak usah pakai syarah. Beriman kepada Allah. Iya. Yang kedua. Iman diyakini dicatat. Iya, tinggal satu. Ya. nanti di akhirat. Amin. Ya, silakan pilih hadiahnya. Ya, siapa lagi yang angkat tangan dulu? Latihan gentle. Yang mana? Terserah. Yang penting jangan kursinya. Iya. Wah, iya. Allah barik. Iya, yang mau nama yang mau hadiah. Insyaallah kita kasih, insyaallah. Masalah kelihatannya ikhlas semua ini, enggak mau hadiah ini. Enggak ada yang angkat tangan. Ini ada pertanyaan, mana yang lebih afdol, menghadiri tabligh akbar dengan pemateri ustaz-ustaz senior atau kajian rutin dengan pemateri ustaz setempat jika jadwalnya berbarengan? Yang pertama, selayaknya untuk menjamakkan dua kebaikan. Panitia mengadakan kajian rutin itu yang utama, namun perlu diselingi dengan adanya tabligh akbar, istilahnya untuk menggebrak suasana, ya. Kalau bisa, misalnya ada beberapa panitia, itu membuat sinergi, ya, untuk misalnya giliran agar jangan sampai ada tabrakan, itu lebih bagus. Wallahu ta'ala alam. Ya, siapa yang angkat tangan lagi? Mudah kan? Pertanyaannya, masya Allah nggak ada ini. Ya udah, anak kasih pertanyaan, ya, silakan royoan, ya. Lanjutkan tiga pembahasan selain tiga tadi. Apa saja pembahasan tadi? Iya. Jangan lihat. Ujian nyontek enggak boleh. Mengkafirkan apa? Orang kafir. Iya, sudah. Ha, yang kedua. Iya, dua, yang tiga. Iya, dapat kardusnya loh kalau. Ya, ada 10, baru 5, separuh belum. Allah. Iya aja, ambil. Meskipun itu cabangnya bukan intinya, la ba'as. Ya, fadhal, pilih. Ada lagi yang mau? Wah iya. Nah, karena masih banyak, kasih lagi pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan tiga sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Iya. Ambil sudah. Ya, ambil. Obrolan murah. Baik. Ada pertanyaan dari antum? Gak ada pertanyaan. Ayo, pertanyaan berikutnya. Silakan yang bisa ambil hadiahnya. Sebutkan ya dalil tentang wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Dalilnya. Atau memuji para sahabat, atau salah satu dari 5 poin sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat. Sudah, terserah, dalil satu saja. Ambil, Pak. Iya. Iya. Tinggal berapa? Tinggal satu. Sebutkan 2 akidah sesat kelompok Jahmiyah. Hah? Kenapa? Enggak connect gitu kelihatannya. Jami'iyah. Dengarkan dulu, jangan tergesa-gesa. Insyaallah kalau yang ditakdirkan dapat hadiah, enggak kemana-mana ya. Kalau ditakdirkan ya. Sebutkan 2 akidah sesat kelompok Jahmiyah. Hah? Ya memang ditakdirkan belum dapat hadiah. Ya sudah itu sudah Allah mahfud. Ya. Menafikan, menolak, mengingkari nama dan sifat Allah. Ya, yang kedua apa di antara? Kita sebutkan mungkin lebih dari tiga tadi. Tinggal satu lagi. Atau sebutkan salah satu tokoh Jahmiyah sudah, gantinya. Tokohnya kelompok Jahmiyah. Ja'ad bin Dinar, ya sudah, ambil sudah, sudah. Laris manis sudah, fadal. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau Anda ada, kita tutup, kita akhiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi akhirnya yang pertama, salam pertama tapi sering kali kita membaca bahwasanya lakukan yang baik berikutnya biarkan sebagai Allah yang menyelesaikan atau seperti itulah atau bahkan lakukan bagian sisanya yang harus diselesaikan oleh Allah. Kalau saya melihatnya bahwasanya kalau saya memahaminya apakah ini juga bertentangan dengan tidak yang tadi bahwasanya Allah itu sudah tahu apa yang belum dan bahkan terjadi dan seperti apa. Karena kalau pemahaman saya kalau biarkan Allah itu melakukan sebagiannya bahwa seakan-akan dengan itu Allah sendiri belum tahu gitu loh, seperti yang dilakukan apa yang dipahami oleh apa yang awalnya sama iya. Iya. Memang seorang muslim ketika dia berkata tentang Allah harus betul-betul di atas al-ilmu, di atas al-aqidah as-sahihah. Karena ini berkaitan dengan hak Allah, kehormatan Allah, kemuliaan Allah yang harus kita junjung tinggi. Ya, jangan sampai kita tergelincir dalam kerusakan akidah yang berkaitan dengan sifat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ketika kita sudah melakukan sebagian dari pekerjaan kemudian kita mengatakan biarkanlah sebagainya Allah yang menyelesaikan. Ini ada bentuk kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi kita, mendengar, melihat kita, mengetahui apapun pekerjaan kita, perbuatan kita sejak awal sampai akhir. Ya. Seperti yang antum sampaikan tadi, memang ada unsur tidak tadi ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ungkapan yang serupa dengan itu mengatakan orang yang mati bunuh diri itu dia mendahului takdirnya. Ini juga sama kata para ulama, orang ini kurang benar akidahnya. Kenapa? Orang mati bunuh diri itu dengan takdir Allah. Allah telah mengetahui orang itu mati dengan cara bunuh diri meskipun Allah tidak meridhoinya. Ya. Semua yang terjadi dengan takdir Allah, dengan ilmunya Allah. Meskipun tadi tidak semua yang Allah kehendaki pasti Allah ridhoi, enggak mesti Allah cintai. Jadi kita harus betul-betul berkata di atas akidah yang sahih. Makanya ketika ada seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta, karena Allah dan karena engkau wahai Nabi Muhammad. Rasul marah seraya mengatakan, Ataja'ulillahi nidda, apakah engkau menjadikan tandingan bagi Allah hanya gara-gara kata-kata wau dan, karena Allah dan karena engkau wahai Nabi Muhammad. Rasul mengatakan ini bentuk penyamaan Allah dengan beliau. Rasul pun marah hanya karena kata apa? Dan karena itu ada unsur menyamakan Allah dengan selainnya. Maka di sini juga demikian. Hati-hati kalau berucap tentang urusan akidah. Contoh yang lain. Ini masalah iman kepada hari akhir. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara kekeliruan dalam ucapan yaitu mengatakan ketika orang itu menyemayamkan jenazah, mengatakan kita alhamdulillah sudah mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kan sering kita mendengarkan ucapan seperti itu, bahkan membaca di media, orang yang sudah dimakamkan sudah diperistirahatkan di tempat peristirahatan yang terakhir. Ini ucapan yang batil karena di situ ada unsur mengingkari hari kiamat. Orang dikubur itu masih di alam barzakh, bukan akhir segalanya. Masih ada hari apa? Hari kiamat. Jadi sekali lagi bahaya ucapan-ucapan kalau berkaitan dengan agama Allah, harus betul-betul kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Contoh lagi, sempat viral beberapa saat yang lalu, ada dai ceramah judulnya Allah Maha Keren. Keren, kalau kita buka dalam bahasa kamus itu ada kata-kata makna yang tidak baik. Keren artinya yang cepat marah. Na'udzubillah min dzalik, kalau Allah disifati dengan hal tersebut. Ini sekali lagi orang-orang yang lisannya tidak terbiasa dengan akidah salaf. Jadi asal-asalan saja, yang penting menarik orang. Padahal Allah sangat murka dengan kata-kata seperti itu. Jadi ucapan tadi juga sama, itu ada unsur kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau ada hadiah lagi? Oh, sudah habis. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.